الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Nah, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita, Miyasar. Kita masih dalam bab yang terkait dengan la nafiyah lil jins dari mansubatul asma, yaitu isim la. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan sistem kerja dari la nafiyah lil jins, yang mana la nafiyah lil jins ini bekerjanya sama seperti inna dan saudari-saudarinya, yang menasab mubtada dan merofak khobar. Namun merofaknya ini tanpa menasabnya itu tanpa tanwin. Apabila ya, ini dengan keadaan-keadaan tertentu ya. Al-muhim sama seperti inna. Hanya saja di bedanya yaitu kalau mubtada dan khobar kemudian dimasuki oleh inna, maka mubtadanya menjadi isim inna dan khobarnya menjadi khobar inna. Adapun kalau yang memasuki adalah la nafiyah lil jins, maka sebelumnya mubtada ketika dimasuki oleh la nafiyah lil jins, maka mubtadanya menjadi isim la dan khobarnya menjadi khobar la. Nah, kemudian tentang hukum-hukumnya telah kita sebutkan, telah kita baca, di mana hukum isim la ada empat ya, ada empat. Meskipun sebenarnya ini ada beberapa yang tidak disebutkan dan nanti akan disebutkan setelahnya. Nah, yang pertama yaitu apabila isim la itu berbentuk nakirah. Isim la dia berbentuk nakirah, maka hukumnya yaitu wajib dimabnikan dengan tanda nasabnya, atau mabni di atas tanda nasabnya. Sehingga tergantung dia mubtada'nya atau isim la itu dari jenis mana. Kalau seandainya dia dari jenis isim mufrad dan isim la-nya itu nakirah tanpa alif lam, maka dia mabni di atas tanda nasab isim mufrad tersebut apa. Kalau seandainya isim la-nya itu jamak mudzakkar salim tanpa alif lam, maka dia mabni di atas tanda nasab dari jamak mudzakkar salim tersebut. Sehingga dia mabninya itu di atas tanda nasabnya. Apakah mabni di atas fathah kalau dia isim mufrad, atau dia mabni di atas ya apabila dia isim mutsanna, atau dia mabni di atas ya juga kalau seandainya dia jamak mudzakkar salim, atau dia mabni di atas kasrah apabila dia jamak muannas salim, dan seterusnya. Dia tergantung dari jenis isim mana isim la tersebut. Kemudian yang kedua yaitu apabila keadaan yang kedua atau hukum yang kedua dari isim la, yaitu jika isimnya itu nakirah tanpa alif lam, akan tetapi la-nya, yakni la penafinya tersebut terulang dalam kalimat tersebut. Isim la-nya nakirah tetapi la-nya terulang dua kali disebutkan dalam kalimat tersebut. Kalau keadaan yang pertama isim la-nya nakirah tetapi la penafiannya cuma sekali. Kalau yang kedua isim la-nya nakirah akan tetapi la-nya terulang dua kali. Maka hukumnya boleh dimabnikan seperti yang di atas, boleh dimabnikan seperti yang di atas, dan boleh pula dirofa. Boleh pula dirofak tentunya dengan tanda rofaknya masing-masing dari isim tersebut. Seperti la haula wala quwata illa billah. Nah, ini isim lanya nakirah, haula dan quwata, nakirah tanpa alif lam. Tetapi la penafinya terulang dua kali dalam satu kalimat tersebut, maka boleh dibaca la haula wala quwata illa billah. Ini mabni di atas fathah. Atau boleh juga dibaca la haulun wala quwatun illa billah. Nah, boleh dibaca salah satu dari dua ini. Baik, kemudian keadaan yang ketiga, hukum isim la yang ketiga, yaitu jika isimnya ma'rifat. Jika isim la-nya ma'rifat atau bergabung dengan alif lam, maka wajib dirofa dan wajib mengulang la-nya. Apabila isim la ma'rifat, yaitu bergabung dengan alif lam, maka hukumnya wajib isim la-nya itu dirofa. Nah, wajib dirofa dengan tanda rofa-nya masing-masing, dan wajib pula mengulang la penafinya, diulang lagi. Nah, seperti contoh, la zauju fil baiti wala zaujah. Tidak ada suami, maksudnya suami ya, bukan suami makanan ya. Tidak ada suami di dalam rumah, tidak pula ada istri. Nah, itu perhatikan di situ, isim la-nya ma'rifat, yaitu bergabung dengan alif lam. Maka harus dirofa, harus dibaca lazauju. Tidak boleh dibaca lazauja, tapi dibaca lazauju fil baiti walazaujatu. Kenapa? Karena isim la-nya ma'rifat. Kemudian yang keempat, apabila isim la-nya terpisah, munfasilan anha. Isim la-nya itu terpisah dari la-nya. Kalau tiga contoh keadaan di atas, isim la-nya bergabung setelah la langsung isimnya, setelah la langsung isimnya. Nah, keadaan yang keempat ini antara la dengan isimnya itu terpisah. Antara la dengan isimnya terpisah. Maka apa hukumnya? Wajib juga dirofa. Wajib dirofa dan wajib juga mengulang la-nya. Sama seperti keadaan yang ketiga. Nah, keadaan yang ketiga dengan keadaan yang keempat sama. Nah, cuma memiliki keadaan, yakni sedikit perbedaan. Kalau yang ketiga, isim la-nya ma'rifat. Kalau yang keempat, isim la-nya, yakni nakirah, akan tetapi terpisah. Iya kan? Terpisah dengan la-nya. Terpisah dengan la-nya. Memiliki keadaan yang berbeda, namun hukumnya sama. Yaitu wajib dirofa dan wajib mengulang la-nya. Seperti contoh, la fil baiti rojulun wala imro'atun. Nah, di sini isim la-nya yaitu rojulun. Nah, kalau susunan mubtada mukhabar, dia mubtada mu'akhor. Fil baiti khobar muqaddam. Nah, mubtadanya di depan, ketika la isim la-nya di belakang, tetapi nakirah. Nah, di sini meskipun nakirah, beda dengan keadaan yang pertama. Kalau keadaan yang pertama isimnya nakirah, akan tetapi dia gabung antara la dengan isimnya. Kalau yang keempat ini isimnya nakirah, akan tetapi terpisah dengan kata lain. Maka hukumnya wajib dirofa, tidak ada pilihan lain, yaitu pasti dirofa dan harus mengulang la penafinya. La fil baiti rojulun walam ro'atun. Tidak ada di dalam rumah seorang laki-laki dan tidak ada pula perempuan. Nah, tidak ada di dalam rumah laki-laki dan tidak ada pula perempuan. Nah, sehingga di sini nanti tinggal menerapkan aja kalau seandainya di dalam bacaan, ya kan? Dalam Al-Quran juga banyak. Nah, ini dan sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, bahwasannya la penafian ini beramal seperti ini ketika dia masuk pada mubtada dan khobar ya. Namun kalau seandainya dia masuknya pada jumlah fi'liyah, maka tidak ada pembahasan isim la ataupun tidak ada ya. Nah, karena dia masuknya ada pembahasan isim la dan kemudian khobar la, ini ketika dia masuk pada mubtada dan khobar. Namun apabila dia masuknya pada jumlah fi'liyah, maka tidak ada pembahasan padanya. Seperti contoh seandainya la A'budu. A'budu ma ta'budu. Nah, ini jumlah fi'il ya. Maka ini di luar pembahasan kita. Di luar pembahasan kita. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Meskipun ini isim la, ini lanjutan sebenarnya ya, keadaan lanjutan dari yang sebelumnya. Isim la di sini terbagi menjadi dua. Ada yang mu'rab yang pertama, dan yang kedua mabni di atas mabniyun ala mayun sabubihi. Dia mabni, yakni tidak ada kemungkinan lain, tidak bisa berubah-berubah lagi. Mabninya itu di atas apa yang dia dinasab dengannya, atau mabninya itu di atas tanda nasabnya. Dia nasab, tanda nasabnya apa, maka dia mabni di atas tanda nasab tersebut. Nah, yang pertama mu'rab. Mu'rab idza kana, yang pertama idza kana mudhafan. Idza kana mudhafan. Apabila isim la tersebut sebagai mudhaf. Nah, di sini mudhaf mudhafun ilai di sini adalah di luar yang biasa kita sebutkan. Pada keumumannya yang telah kita sebutkan, mudhaf mudhafun ilai itu yakni ditandai dengan nakirah setelahnya ma'rifat, ya kan? Nah, dan sering juga kita sebutkan bahwasanya itu merupakan kaidah yang hanya untuk membantu, disebabkan di sana ada juga mudhaf mudhafun ilaih yang kalau dilihat kedua-duanya itu nakirah, dalam artian kedua-duanya itu tidak ada alif lam, baik itu mudhaf dan baik itu mudhafun ilaih. Nah, dan itu dilihat dari maknanya ya, dilihat dari maknanya. Nah, di sini isim la mu'rab yang pertama jika mudhafan, jika isim lanya itu mudhaf. Seperti contoh la sahibah ilmin madhmumun. La sahibah ilmin madhmumun. Tidak ada sahibah ilmin, pemilik ilmu, madhmum, tercela. Jadi tidak ada pemilik ilmu itu tercela. Tidak ada pemilik ilmu itu tercela. Nah, di sini la sahiba ilmin madhmumun. Isimnya adalah sahiba. Isimnya adalah sahiba. Tapi dia mu'rab. Mu'rab antum kaitkan dengan hukum isim la pada halaman yang kita sebutkan tadi yang nomor 1. Kalau hukum isim la yang nomor 1, idza kana ismuha nakirah, apabila isimnya nakirah, wajib atau hukumnya mabni di atas tanda nasabnya. Ini apabila isim nakirahnya itu bukan mudhafun mudhafun, bukan mudhaf mudhafun ilaihi. Apabila isim nakirahnya itu bukan mudhaf, susunan mudhaf mudhafun ilaihi. Namun kalau seandainya isimnya itu dia sebagai mudhaf atau susunan mudhaf mudhafun ilaihi, meskipun dia tanpa alif lam atau nakirah, meskipun dia tanpa alif lam atau nakirah, maka hukumnya mu'rab. Tapi tetap harokatnya fathah. Tetap ya, ini dalam artian dia mansub. Nah, tetap dia mansub. Dari sisi penerapan tanda i'rab sama, cuma beda keadaannya saja. Seperti contoh, kalau yang pada halaman 68 keadaan isim la nomor 1, contohnya la rajula fidari. Ini keadaan isim la yang pertama pada halaman 68. Nah, sekarang kalau yang keadaan pada halaman kita yang kita bahas, apabila isimnya dia mudhaf, seperti contoh la sahiba ilmin madhmumun. La sahiba ilmin madhmumun. antum perhatikan, ini seolah-olah sama ya, seolah-olah sama. Isim lanya nakirah, ini isim lanya juga nakirah. Kalau yang pertama ini dia mabni. Di sini dia mabni di atas tanda nasabnya, berarti di sini dia mabni atas fathah. Mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Ah, seolah-olah sama dengan keadaan ini, tapi sebenarnya beda. Memang ini nakirah, ini juga nakirah, tapi nakirahnya dia susunannya mudhaf ilaih. Susunannya mudhaf ilaih, dan ini memiliki hukum yang berbeda. Kalau di atas di sini dia mabni, kalau di sini dia mu'rab. Dia mu'rab berarti bukan mabni al-fathi, namun mansubun. Mansubun wa alamatun nasbihi alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismul mufrad, li'annahu ismul mufrad. Jadi sama-sama ini isim la, tapi dia mabni di atas fathah. Dia nakirah, tapi susunannya bukan mudhaf ilaih. Kalau ini dia nakirah, tapi susunannya sebagai mudhaf. Yang ini mudhaf ilaih. Cara mengi'rabnya beda. Walaupun kalau ini cuma isim la mabniun alal fathi. Nah, gitu ya kan? Mabniun alal fathi. Kalau di sini dia mansubun. Wa alamatu nasbihi al fathah li'annahu ismul mufrad. Nah, li'annahu ismul mufrad. Jadi i'rabnya saja yang berbeda. I'rabnya saja yang berbeda. Atau contoh yang kedua, la syahida zurin mardiyun anhu. Tidak ada tukang saksi dusta. Nah, syahid zur, tukang saksi yang dusta, diridhoi. Tidak ada orang yang bersaksi dusta itu diridhoi oleh manusia. Nah, itu perhatikan la syahida. Nah, kalau berhenti di sini berarti sama, iya kan? Anda perhatikan, kalau seandainya la syahida berhenti di sini, maka keadaannya sama. Tapi di sini ada lanjutan la syahida zurin. Nah, ini susunan mudhaf ilaih. Ini yang menjadikan dia memiliki hukum yang berbeda. Memiliki hukum yang berbeda karena dia susunan mudhaf ilaih. Kalau seandainya ini dibuang, kalau seandainya mungkin ini dibuang la syahida, maka dia mabniun alal fathi. Ya kan? Tapi di sini ada mudhaf ilaih yang merubah hukumnya, yang mabni menjadi mansub. La syahida zurin mardiyun anhu. La syahida zurin mardiyun anhu. Berarti kalau di i'rab, syahida ini isim la, bukan mabni ya, bukan mabni di atas fathai seperti ini karena ini susunannya mudhaf ilaih, tapi dia sama sendiri mansubun isim la mansubun wa alamatu nasbihi al fathah li'annahu ismul mufrad. Nahu alisul mufrad. Ismullah mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu li annahu alismul mufrad. Nahu alisul mufrad. Jadi seolah-olah beda, ini nakirah, ini juga nakirah, tapi memiliki hukum beda. Ini nakirahnya, tapi dia bukan susunan mudhaf ilaih. Kalau ini nakirah, tetapi sebagai mudhaf atau susunan mudhaf ilaih, memiliki hukum yang berbeda. Nah, memiliki hukum yang berbeda. Atau contoh lain dengan jenis isim yang lain, la mu'allimu. la muallimi ilmin la muallimu ilmin mazmumum sananya muallimu muallimi muallimi ilmin mazmumum, tidak ada yang mengajarkan ilmu itu tercela. Nah, di sini izinlahnya. Ini walaupun sedikit nanti antum bingungkan ya, tapi maksudnya dia kalau seandainya la muallimin keadaan yang pertama dia mabni di atas ya. Tapi ini muallimi kemudian dibuat susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Maka dia mansub di atas tanda mansub wa alamatun nasbihi al-ya. Ya kan? Al-ya. Karena niabatan dari fathah li'annahu jama' mudakar salim. Jadi memiliki keadaan yang berbeda. Nah, dan nanti kaitannya dengan makna kalimat ya. Dengan makna kalimat, dengan mengetahui kalau seandainya ini, oh ini susunannya mudhaf ilaih ini. Ya tinggal menerapkan, meskipun secara apa ini penerapan harokat, kalau dia sama-sama isim mufrad sama. Apakah itu jama' mudakar salim juga sama ini. Ini ya, ini juga ya. Sama-sama muallimin. Muallimi ini dari muallimin ini sama. Cuma kalau di sini dia mansub tandanya adalah ya, kalau di sini dia mabni di atas ya. Nah, sama-sama muallimi. Baik. Tapi memiliki hukum yang berbeda karena keadaannya yang berbeda. Baik, yang kedua sekarang idza kana syabihan bil mudhaf. Idza kana syabihan bil mudhaf. Nah, ini lebih rumit lagi masyaallah ikhwah. Harusnya ini, kalau menurut saya ini terlalu jauh dia. Idza kana syabihan bil mudhaf. Apabila isim lanya itu syabih bil mudhaf. Dia bukan mudhaf, namun mirip dengan mudhaf ilaih. Syabih. Isimnya itu yang menyerupai mudhaf. Isimnya itu yang menyerupai mudhaf. Contohnya nomor satu, la sa'iyan fil khairi makruhun. Nah, ini yang harus menjelaskan lagi. Syabihan lil mudhaf ini apa? Yang nanti menyangkut dengan isim fa'il, isim maf'ul. Nah, ini yang ana sampaikan tadi terlalu jauh. Lagi pembahasannya melebar. Atau contoh yang kedua, la tali'an jabalan hadirun. Tali'an jabalan. Tali'an itu memang syabihu bin mudhaf. Isim fa'il ta'malu amal al-fi'il. Kok bisa dibaca jabalan lagi, kenapa? Nah, itu yang bikin repot nanti. Akan menjelaskan dia apa lebih meluas. Harus menjelaskan apa itu isim fa'il. Ya kan? Al-Muhim mungkin kita lewati saja ikhwan ini. Karena khawatir nanti justru mengaburkan apa yang dilewati kemarin dari pembahasan. Nah. Allahu a'lamu bishawab. Langsung saja ke keadaan yang kedua, yaitu mabniyun ala mayun sabubihi. Yang kedua, dia mabni di atas tanda nasabnya. Kalau mabni di atas tanda nasabnya, ini kalau di keadaan pada halaman yang ke-68, yaitu pada keadaan nomor 1, yaitu isimnya nakirah atau tanpa alif lam, tapi dia bukan mudhaf atau syabihun bil mudhaf. Nah, seperti keadaan yang pertama, dia nakirah. Isimnya nakirah tapi dia bukan mudhaf, maka mabni di atas tanda nasabnya. Seperti mabniun di atas fathah la tilmida hadirun. Tidak ada murid yang hadir. Nah, la tilmida hadirun, tidak ada murid yang hadir. Nah, antum la sahiba dengan la tilmida, la sahiba ilmin dengan la tilmida itu sama-sama tandanya fathah, ya kan? Sama-sama tandanya fathah. Akan tetapi kalau sahiba ini dia mu'rab, yakni mansubun. I'rabnya mansubun. Kalau yang la tilmida hadirun ini dia mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah karena dia isim mufrad. Kalau seandainya isim musanna seperti contoh yang kedua, dia mabniyun alal ya. Mabni di atas ya. Contohnya la kadzibaini yusad. Yusaddiqan. Aturannya dibaca yusaddaq, yusaddaqan ya. Yusaddaqan. Tidak ada dua orang yang berdusta, kedua-duanya itu dipercaya. Kalau yusaddiqan itu mempercayai. Nah, atau membenarkan. Wallahu a'lam. Sehingga mungkin asalnya dibaca yusaddaqan. Dia pakai fi'il majhul. Tidak ada dua orang yang berdusta, kedua-duanya itu yusaddaqan, dibenarkan atau dipercaya. Nah di sini kadzibain. Kadzibain di sini dia bukan mansub wala matunasbih ya, bukan. Tapi di sini dia mabniyun alal ya'i. Karena dia isimlanya berbentuk nakirah. Berbentuk nakirah dan bukan mudhaf. Atau alal ya'i pada contoh la zalimina mahbubuna. Tidak ada orang-orang yang zalim, mereka itu dicintai. Tidak ada. Nah, di sini dia dari jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim berarti tanda nasabnya adalah ya, berarti di sini dia mabniyun alal ya'i. Mabniyun alal ya'i. Atau mabni di atas kasrah la mujtahidati madmumatun. Tidak ada wanita-wanita yang bersungguh-sungguh mereka tercela. Tidak ada. Nah, mujtahidat di situ adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika mansub tanda nasabnya adalah kasrah, pengganti dari fathah. Berarti di sini dia mabniun alal kasri li'annahu jamak muannats salim. Nah, jadi keadaan berbeda ya dengan mudhaf tadi. Dengan mudhaf. Kalau mudhaf dia memang nakirah, tapi dia susunannya mudhaf mudhafun ilai. Kalau yang mabni dia nakirah, tapi bukan susunan mudhaf mudhafun ilai. Dan sekali lagi, kalau untuk mengetahui mudhaf mudhafun ilai dengan jenis seperti ini harus mengetahui kalimat ya. Harus mengetahui kalimat. Wallahu a'lamu bishawab. Dan afwan ikhwan, masalah syabihan bil mudhaf ini saya lewati karena saya khawatir nanti terlalu dijelaskan. Justru yang lewat dari pembahasan-pembahasan yang kemarin justru akan terkaburkan nanti. Karena bingung memikir ini, makanya saya sengaja untuk melewatinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan demikian ikhwan selesai ya. Selesai masalah lah. Di sini ada tamrin. Nah, langsung kita selesaikan saja ya. At-tamrin sahih ma tarahu khata'an. Sahih ma tarahu khata'an. Benarkan apa yang kamu melihat ada kesalahan. Nah, dengarkan, benarkan apa yang kamu lihat ada kesalahan. Yang pertama, la fil baiti mudarrisan wala tilmidan. Nah, la fil baiti mudarrisan wala tilmidan. Itu yang salah mana ikhwan? Mudarrisan. Aturannya apa dibacanya? Mudarrisun. Ini masuk yang kemana? Keadaan mana? 1, 2, 3 atau 4? Keempat ya kan? Isimnya itu dia terpisah dari la-nya. Maka wajib dirofa. Nah, dibaca mudarrisun. Ya kan? Dan wajib pula diulang la-nya. Sehingga dibaca la fil baiti mudarrisun wala tilmidun. Di dalam rumah tidak ada guru, juga tidak ada murid. Baik, yang kedua, lal imamu fil masjidi wala ma'muma. Yang salah mana? Hah? Ma'muma. Harusnya dibaca apa? Hah? La al ma'mum itu ya kan. Nah, ini walal ma'mum seharusnya seperti itu ya kan, ada alif lamnya dan harokatnya pun walal ma'mumu. Walal ma'mumu berarti dia masuk jenis mana ikhwan? Nomor berapa? Keadaan hukum yang ke 1, 2, 3 atau 4? 3 ya kan. Yang ketiga. Nah, atau dibaca la imamu fil masjidi wala ma'mum. La imamu fil masjidi. La imamu fil masjidi wala ma'mumu. Kalau seandainya al imamnya itu alif lamnya dibuang, Kalau seandainya al-imam itu ya, al-nya dibuang, berarti la imamu fil masjidi wala makmum. Ini dibaca bisa dua. Bisa dibaca apa? La imama fil masjidi wala makmum, keadaan yang kedua dia masuknya. Seperti la haula wala quwata illa billah. Nah, atau dibaca la imamun fil masjidi wala makmum. Namun di sini dia lal imamu fil masjidi walal makmum. Berarti al makmum dibaca rofa, ya kan? Dia masuk ke nomor 3. Nomor 3, lal mudarrisa fil baiti. Lal mudarrisa fil baiti. Nah, di situ yang keliru kira-kira mana, ikhwan? Al mudarris. Seharusnya apa? Hah? Seharusnya apa itu? Nah, yang salah di mananya? Alif lamnya ya, alif lamnya yang salah. Nah, kalau seandainya dia alif lam, ada alif lam, maka wajib lanya harus diulang. Ya kan, masuk nomor 3, idza kana ismuha ma'rifah wajaba raf'u wa wajaba tikraru la. Kalau seandainya isimnya itu ma'rifat, maka wajib dirofa, wajib juga mengulang lanya. Nah, wajib diulang lanya. Seperti di sini. Namun di sini tidak diulang lanya, berarti al-mudarris ini yang salah. Dia masuk ke mana, ikhwan? Nomor berapa ini kira-kira ini? Lal mudarris fil bait. Masuk ke nomor 1, ya kan? Al-nya harus dibuang sehingga dibaca la mudarrisa fil baiti. La mudarrisa fil baiti. Baik, yang keempat, la malun wala ilmun lahu. La malun wala ilmun lahu. Ada yang salah, ikhwan? Hah? Ada yang salah enggak ini? Hah? Ada yang salah enggak? Hah? La malun wala ilmun lahu. Ada yang salah? Enggak ada ya kan? Dia masuk ke nomor 2. Dia masuk ke nomor, bisa dibaca la malun wala ilmun lahu atau dibaca la mala wala ilma lahu. Dia masuk ke keadaan nomor 2. Apabila isimnya nakirah dan lanya terulang, maka hukumnya boleh dimabnikan di atas fathah, dibaca la mala wala ilma lahu, seperti la haula wala quwata illa billah. Ada boleh pula dibaca rofa, berarti baca la malun wala ilmun lahu. Nah, dia tidak punya harta dan juga tidak punya ilmu. Nah, la talibu ilmin madhmumun. Madhmumu. Di sini la talibu ilmin madhmumu. Kira-kira yang salah mana, ikhwan, itu? Talibu. Aturannya beri ya. La taliba. Dia masuk ke mana? Mudhaf, ya kan? Dia masuk ke jenis mudhaf. Berarti dia bukan mabni ya. Bukan mabni, tapi dia mansub. Tanda sobnya adalah fathah. Di'anahu ismul mufrad. Dibaca la taliba ilmin madhmumun. Di situ madhmumu. Ya, salah. Yang benar adalah madhmumun, dia dengan tanwin. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini aja, ikhwan, yang bisa kita sebutkan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke yang terakhir dari mansubatul asma, yaitu al-munada. Yaitu al-munada. Naam. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.